senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita untuk bisa duduk bersama kembali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita ketahui merupakan keutamaan bagi orang-orang yang duduk dalam rangka mempelajari agama Allah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka rahmah, turunkan bagi mereka as-sakinah, ketenangan. Mereka dilindungi oleh para malaikat. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, para sayap-sayap para malaikat, karena ridha terhadap apa yang mereka perbuat, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan satu persatu nama-nama orang-orang yang duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari agamanya. Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi para malaikat, di sisi makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu telah kami sebutkan sedikit nasihat bagi diri kami pribadi dan bagi antum semua akan pentingnya kita kembali menemukan semangat untuk senantiasa menghadiri majlisul ilm, untuk senantiasa menghadiri majlisul ilm, dan agar bagi kita membuang semua alasan-alasan yang bisa menghalangi kita dari majlisul ilm, yang bisa menghalangi kita dari menghadiri majlisul ilm, terlebih lagi di zaman kita sekarang yang semakin mudah mendapatkan ilmu. Kitab-kitab, hadis-hadis sudah terkumpul oleh para ulama. Kita tidak perlu lagi mencari, berjalan, menempuh waktu yang panjang, jarak yang panjang dalam rangka untuk mencari satu hadis sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama sebelum kita. Akan tetapi semuanya sudah terkumpul, semuanya sudah tersedia, dan ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang seorang tabi'in ulama yang bernama Sulaiman bin Mihran Al-A'masy, yang di mana beliau digolongkan sebagai seorang perawi hadis, ulama ahlul hadis yang bisa dibilang jelek akhlaknya. Bisa dibilang apa? Jelek akhlaknya. Karena beberapa perbuatan beliau jika dilakukan di zaman sekarang, niscaya orang-orang akan lari dari beliau. Orang-orang akan meninggalkan beliau, tidak mengambil ilmu dari beliau. Akan tetapi kita dapatkan murid-murid beliau sangatlah banyak. Orang-orang mengambil ilmu dari beliau sangatlah banyak. Sebagaimana salah satu contoh kisah yang sangat menunjukkan akan karakter beliau, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarafu Ashabil Hadith yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwasannya A'masy atau Sulaiman bin Mihran itu membenci ada ketika beliau membacakan hadis, meriwayatkan hadis, mengisi majlisul ilm, beliau membenci orang itu duduk di samping beliau. Duduk di samping beliau. Pada suatu hari, seseorang yang tidak mengetahui apa namanya sifat beliau, dia duduk di samping. Duduk di samping Al-A'masy. Dalam keadaan kebanyakan manusia tidak ada yang duduk di samping Al-A'masy. Maka ketika Al-A'masy pun duduk dan meriwayatkan hadis yang beliau miliki, dan kemudian beliau merasa bahwasanya ada seseorang berada di samping beliau. Maka beliau pun mengatakan, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami fulan, yakni rawil hadis. Fabasaqa ila janibi, kemudian Al-A'masy pun apa, meludah ke samping beliau. Wabasaqa alaihi, meludah bukan hanya ke samping tapi kepada orang yang duduk di samping beliau. Dan orang-orang yang berada di sekitar beliau pun langsung menjauh. Beliau meludah itu agar supaya mereka tidak duduk di samping beliau, karena beliau tidak suka. Bukan karena faktor yang lainnya, hanya karena beliau tidak suka ada orang yang duduk di samping beliau. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, "Law qala fi dzalika zaman, madza ta'mal ya A'masy?" Jika seandainya ketika itu, kenapa orang-orang tidak ada yang mengomentari sifat beliau? Karena Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan bahwasannya jika seandainya orang-orang semuanya sudah tahu, jika seandainya mereka mengatakan, kenapa engkau ya A'masy, kenapa engkau meludah, ini bukan merupakan akhlak yang baik, ini bukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru. Ini jika di zaman sekarang kita dapatkan, karena mereka tahu Al-A'masy akan menghentikan darasnya, menghentikan majelis ilmunya, dan akan berhenti dan pergi jika ada yang mengatakan hal yang demikian. Akan tetapi mereka, para ulama, murid-murid dari Al-A'masy, mereka fasobaro, mereka bersabar untuk mendapatkan apa yang mereka cari berupa ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya para ulama zaman dahulu mereka memiliki kesabaran yang sangat besar untuk mendapatkan ilmu. Mereka rela untuk duduk, bahkan terkadang diludahi oleh guru mereka untuk mendapatkan sebuah hadis. Dalam kisah yang lainnya, Al-A'masy itu memelihara seekor anjing. Al-A'masy Sulaiman bin Mihram rahimahullahu taala, beliau memelihara seekor anjing yang menjaga rumahnya. Tugas anjing itu adalah apa? Mengejar orang-orang yang ingin datang meminta hadis dari beliau. Jika seandainya di zaman sekarang dibuat yang seperti itu, diberikan ketika seseorang ingin menuju masjid untuk taklim, dipasang anjing atau penjaga di depan masjid, kemudian jika ada yang datang langsung dikejar, maka sungguh orang-orang zaman sekarang akan bubar, pergi meninggalkan majelis ilmu. Akan tetapi mereka, para ulama ahlul hadis, mereka lari, kemudian ketika anjing itu mulai menghilang dari pandangan mereka, mereka kembali lagi. Begitu seterusnya sampai bisa masuk ke dalam rumahnya Al-A'masy. Dan pada suatu hari mereka bisa dengan gampang masuk ke dalam rumahnya Al-A'masy tanpa ada penjaga yang mengejar mereka. Maka mereka pun bertanya, "Wahai A'masy, di mana penjagamu?" Maka kata Al-A'masy, "Qad mata alladhi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Sungguh telah mati makhluk yang memerintahkan kepada al-ma'ruf dan yang tanha 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Artinya apa? Para ulama menyatakan bahwasannya maksud dari Al-A'masy memasang penjaga di depan rumahnya itu agar melihat seberapa besar himmahnya mereka, para ulama ahlul hadis, agar mendapatkan ilmu dari dia. Apakah dia langsung berputus asa ketika awal kali dikejar ataukah tidak? Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-A'masy. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang yang lainnya yang insyaallah akan disebutkan pada waktu yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan bahwa semangatnya para ulama ahlul hadis zaman dahulu berbeda jauh dengan semangatnya kita pada zaman sekarang ini. Kita dapatkan para ulama mereka menjual rumahnya, menjual hartanya untuk bisa mendapatkan apa? Untuk bisa membiayai mereka dalam perjalanan mencari ahlul hadis. Bahkan para ulama ahlul hadis ada yang mereka mencari ma'isyah itu secukupnya. Menjual misalnya berdagang, mereka berdagang setelah mendapatkan apa harta yang cukup untuk makan pada hari itu, mereka menutup dagangan mereka dan berangkat untuk apa? Menuju majelisul ilmu. Bahkan dikisahkan ketika setelah mendapat seorang imam, ketika itu dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk makan seharinya, datang ada orang yang ingin yang membeli dagangan beliau, yang kemudian ditawarkan dengan beberapa dinar dengan harga yang mahal, akan tapi beliau menolaknya dan mengatakan bahwa saya ini adalah waktuku untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Waktuku untuk menuntut ilmu. Kita dapatkan banyak di antara mereka yang makan makanan yang telah keras karena menunggu, karena takut apa? Jika dia makan ketika apa rotinya itu masih panas, akan terlewatkan dari faedah yang dia dapatkan dari ahlul hadis yang lainnya. Maka menunjukkan bahwasannya himmahnya para ulama, para as-salaf itu mereka memiliki himmah yang kuat. Maka bagi kita untuk apa muhasabah diri kita, kita lihat apakah dalam diri kita masih ada semangat untuk menuntut ilmu. Jika masih ada, maka tingkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Jika sudah tidak ada, maka perbaharuilah semangat kita, tambah semangat kita untuk menghadiri majelisul ilmu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan bahwa afdol dari, yang paling utama dari awliya Allah, para wali-wali Allah adalah para nabi. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Dan beliau berkata bahwasannya yang paling utama dari anbiya adalah para rasul dari kalangan mereka. Wa afdalul mursalina ulul azmi. Dan yang paling afdal di antara para rasul adalah yang disebut dengan ulul azmi. Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad. Rasulullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Qala ta'ala syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, telah disyariatkan kepada kalian berupa agama ma wasa bihi Nuhan, yang telah diwasiatkan kepadanya Nuh. Walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan juga telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Apa yang kami wasiatkan untuk menegakkan agama ini, wa la tatafarraqu fihi, dan jangan berpecah belah di dalamnya. Wa qala ta'ala wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryama wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan Syekhul Islam menyebutkan dalil bahwa mereka adalah ulul azmi minar rusul, dan ketika kami ambil perjanjian dari para nabi dan darimu wahai Muhammad, wa min nuhin, dan dari Nuh, Nabiullah Nuh, dari Rasulullah Nuh, Ibrahim, Musa, dari Isa ibn Maryam, dan akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan telah kami ambil dari mereka perjanjian yang berat. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, agar bertanya, melihat as-sadiqina an sidqihim, orang-orang yang sadiq, yang jujur akan kejujuran mereka. Wa'adda lil kafirina adaban alima, dan telah kami persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Wa afdalu ulil azmi Muhammadun khatamun nabiyyin, dan afdal ulul azmi dari para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidu waladi Adam, tuannya, pemimpinnya anak Adam. Wa imamul anbiya idza ijtama'u, yang dimana Nabiullah Muhammad adalah imamnya para nabi jika mereka berkumpul. Wa khatibuhum idza wafadu, juru bicara mereka. Sahibul maqam al-mahmud, pemilik al-maqam al-mahmud. Alladhi yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun, yang dimana diinginkan oleh orang yang paling awal sampai yang terakhir. Wa sahibul liwa'il hamdi wa sahibul haudil al-mawrud, beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemilik bendera al-hamd, pemilik al-haud, telaga yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa syafi'ul khalaiq yaumal qiyamah, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat bagi makhluk pada hari kiamat nanti. Wa sahibul wasilah wal fadilah, dan pemilik al-wasilah dan al-fadilah. Alladhi ba'athahu bi afdali kutubihi, yang dimana Nabiullah Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kitab yang paling utama. Wa syara'alahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi beliau dengan afdol syara'i dinihi, dengan syariat agama yang paling utama. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qauluhu ulul azmi, berkata Syekh Salih al-Syekh, perkataan beliau ulul azmi, apa yang dimaksud dengan ulul azmi, yakni ulus sabri, mereka yang memiliki kesabaran. Wal azmi huna huwa sabru, al azm di sini yang dimaksud adalah kesabaran. Wa tahammal al mashaq wal quwwah, dan kesabaran seseorang bisa menahan kesusahan dan kekuatan. Wa jami'il mursalin ulu sabrin wa tahammal lil mashaq wa quwwah, seluruh para rasul dan para nabi itu mereka ulu sabrin. Mereka itu disebut pula dengan ulu sabrin, orang yang bersabar, memiliki kesabaran, memiliki ketahanan terhadap al-masyaq, rasa apa kesusahan dan kuwah. Wa haulai ulu as-sabril khas, akan tetapi mereka ini lima orang yang disebut, lima nabi, lima rasul yang disebutkan ini, mereka ulu sabri al-khas, orang-orang yang memiliki kesabaran yang khusus. Wal azmul khas alladhi tamayyazu bihi an ghairihim, yang memiliki azm yang khas, yang khusus, yang membedakan mereka dari nabi dan rasul yang lainnya. Walihada khussu bihadal ismi duna ghairim, oleh karena itu mereka diberikan, dikhususkan dengan nama ini tanpa yang lainnya. Ulul azmi al-khamsati alladhina dhakarahum dzakarahumullah subhanahu wa ta'ala, yang lima yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa ibn Maryam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka memiliki kesabaran dan masyak yang lebih dibandingkan nabi dan para rasul yang lainnya. Dan di sini Syekhul Islam menyebutkan bahwasannya afdal awliya Allah itu adalah para nabi, dan afdal anbiya adalah para rasul, dan afdal para rasul adalah ulul azmi, dan yang paling afdal dari kalangan ulul azmi adalah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya afdal awliya Allah itu adalah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam berupa keutamaan-keutamaan yang disebutkan di sini. Beliau merupakan penutup para nabi. Beliau merupakan imamnya orang-orang yang bertakwa. Beliau merupakan pemimpinnya Bani Adam, imamnya para anbiya, juru bicaranya para anbiya, sahib, ya, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-maqam al-mahmud, tempat yang al-mahmud, yang terpuji, yang diinginkan oleh seluruh orang, tapi hanya beliau yang mendapatkan. Beliau merupakan keutamaan beliau yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-khaut, telaga, yang di mana jika orang meminum dari telaga tersebut la yaghmasu fihi abada, tidak akan apa? Merasa haus setelahnya. Di antara keutamaan beliau yang disebutkan adalah beliau merupakan syafi'ul khalaik, pemberi syafaat pada makhluk di hari kiamat, yang di mana sebagaimana kita telah ketahui dalam daris yang sebelumnya, ketika manusia berada di padang mahsyar meminta untuk segera ditimbang amalan mereka agar diputuskan apakah mereka masuk ke dalam jannah ataukah ke dalam neraka. Maka mereka mendatangi para nabi, mendatangi para ulul azmi, dan mereka semua para ulul azmi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada manusia ketika itu agar segera dihisab, agar segera ditimbang amalannya. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kitab yang paling mulia, diberikan syariat dengan syariat agama yang paling mulia. Qauluhu wa afdalu ulil azmi Muhammad khataman nabiyyin wa imamul muttaqin ila akhirih. Perkataan beliau Syekhul Islam afdal au ulil azmi sampai akhirnya itu, hadhihi al-kalimat allazi dzakarha Syekhul Islam, kalimat ini, perkataan, pernyataan ini, kata-kata ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam, law qarantaha bi khatmatil Quran al-mansubah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lawajadta fiha hadhihi al-kalimah. Jika engkau membandingkannya dengan doa khatam Al-Quran yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena di sana ada doa khatam Al-Quran yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam, maka engkau akan mendapatkan kalimat ini merupakan kalimat yang ditemukan di dalam doa tersebut dalam keadaan wahadihil khidmah la tasihu isnadan. Apa namanya? Doa tersebut tidak sahih secara isnad. Wa in kanat masyhuratun nisbah, walaupun telah masyhur nisbahnya kepada Syekhul Islam. Fal khatmatul ma'rufah bi khatmati Syekhul Islam kalimatuha mawjudah mutafarriqah fi kutub Syekhul Islam. Dikarenakan apa? Doa penutup, doa khatam yang dikenal sebagai doa khatamnya Syekhul Islam itu, kata-katanya itu terpisah. Kita dapatkan terpisah-pisah di dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam. Faman arada ay ya'khudha jumlan wa yuhilu kull jumlat minha ila mawdhi'iha min kalami Syekhul Islam wa jazalik. Maka barang siapa yang melihat, yang mempunyai waktu untuk membahas, mencari kalimat-kalimat tersebut yang kemudian jika dia pasangkan, satukan, maka dia akan mendapatkan doa tersebut merupakan doa yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam. Oleh karena itu, walihada yaqulu ulama'una, para ulama kita mengatakan, inna hadihi nafsuha nafsu Syekhul Islam, bahwasannya ini, doa ini merupakan doa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Kalamuha kalamu Syekhul Islam, perkataannya memang merupakan kalamnya Syekhul Islam, karena semua merupakan perkataan Syekhul Islam. Faman arafa kalamu Syekhul Islam qala innaha min kalami, barang siapa yang paham terhang tentang perkataan-perkataan dari Syekhul Islam, maka dia akan mengatakan ini merupakan kalamnya Syekhul Islam. Akan tetapi, lakinna nisbatuha ilaihi ghairi thabitah, akan tetapi jika dinisbahkan bahwasannya doa khatam Al-Quran itu merupakan doa yang berasal dari Syekhul Islam, maka ini merupakan nisbah yang salah. Dikarenakan memang kalamnya merupakan kalam Syekhul Islam, akan tetapi itu bukan merupakan doa yang apa itu merupakan apa kalam-kalam yang terpisah yang kemudian disatukan disatukan dalam satu jumlah doa yang kemudian dinisbahkan kepada beliau, walaupun sebenarnya kalamnya merupakan kalam beliau. Oleh karena itu maka doa ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah ta'ala, beliau Abdurrahman bin Qasim ini adalah yang mengumpulkan majmu' fatwa. Jadi majmu' fatwa Syekhul Islam itu bukan apa namanya fatwa kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam, akan tetapi merupakan majmu' kumpulan yang fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala yang kemudian disatukan. Maka engkau mendapatkan tidak akan mendapatkan doa tersebut, yakni doa dengan bentuk doa, perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk doa dalam syiah dalam majmu' al-fatawa. Jadi ini bahwasannya afdal anbiya adalah al-mursalun. Afdal awliya Allah, afdalnya awliya Allah, wali-wali Allah adalah al-anbiya. Yang kemudian yang paling utama dari anbiya adalah al-mursalun. Yang kemudian yang paling utama dari al-mursalun adalah siapa? Ulul azmi. Yang kemudian yang paling utama dari mereka semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan Syekhul Islam, wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Wa jama'a lahu li ummatihi wa li ummatihi min al-fadail wal mahasin ma farraqahu fi man qablahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya berupa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, mahasin-mahasin, kebaikan-kebaikan yang membedakan mereka dari umat-umat sebelumnya. Wahum akhirul al-umami khalqan. Mereka umat Islam adalah umat yang paling terakhir diciptakan. Wa awwalul umami ba'than. Akan tetapi mereka akan menjadi umat yang paling pertama dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadithis sahih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, nahnu al-akharun as-sabiqun yawmal qiyamah. Kita umat Islam adalah yang paling akhir dan akan tapi yang paling pertama pada hari kiamat. Baida annahum utul kitaba min qablima. Walaupun mereka umat-umat sebelum kita itu diberikan kitab sebelum duluan. Wa utinahu min ba'dihim, kita diberikan kitab setelah mereka. Fa hadha yaumuhum alladhi ikhtalafu fihi. Dan contohnya adalah hari kalian yang berselisih umat tentangnya, yakni yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Fahadana Allahu lahu. Allah Subhanahu wa taala berikan hari tersebut, berikan hadiah kepada umat Islam sebagai hari besar mereka, yaitu hari Jumat. An-nasu lana taba'an taba' fihi ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasar. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat bagi kita, kemudian hari esoknya hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi dijadikan sebagai hari apa? Hari Id, dan hari Minggu, hari Ahad bagi orang-orang An-Nasara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardh. Aku adalah orang yang paling pertama terbelah kuburannya, tanahnya, yakni dibangkitkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati fastaftihu. Aku mendatangi pintu jannah yang kemudian aku meminta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin, maka berkata malaikat yang menjaga pintu tersebut, man anta, siapa engkau? Faqulu ana Muhammad, maka aku pun mengatakan kata Rasulullah, aku adalah Muhammad. Fayaqulu, bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka. Bagimu, untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kepada seorang pun sebelum engkau datang. Ini menunjukkan keutamaan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keutamaan dari umat Islam atas umat-umat yang lainnya. Wa fadailuhu sallallahu alaihi wasallam wa fadailu ummatihi katsira. Keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu sangatlah banyak. Wa min hini ba'athahu Allah ja'alahu Allah al-fariqa baina awliyaihi wa baina a'da'ihi. Diambil contoh kata beliau, dari sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-fariqa, pembeda, pemisah antara aulia Allah, antara wali-wali Allah dan a'da'ihi, dan musuh-musuh Allah. Allah jadikan Rasulullah sebagai tolak ukur siapa wali Allah, siapa wali syaitan, siapa musuh-musuh Allah. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi. Maka tidaklah seorang menjadi wali kepada Allah kecuali setelah dia apa? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa bihi, dan beriman terhadap apa yang Allah Rasulullah bawa. Wattaba'ahu batinan wa zahiran. Tidaklah dia menjadi seorang wali kecuali dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin maupun secara zahir. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatihi wa huwa lam yatba'u falaysa min awliya'illah. Ini merupakan, kata beliau selanjutnya, ini merupakan tolak ukur dari apa yang kita sebut sebagai wali Allah. Barang siapa yang mengaku dia mencinta Allah, mengaku dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengaku dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa min awliya illa, maka bukan kita sebut sebagai, maka dia bukanlah sebagai apa, wali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang disebut dengan kelompok ingkaru sunnah, mereka bukanlah, jika ada di antara mereka yang mengaku bahwasanya mereka adalah wali Allah, maka bantahlah mereka. Mereka bukan wali Allah. Kenapa? Karena mereka mengingkari yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man idda'a mahabbatallah, barang siapa yang mengakui, mengaku-ngaku kecintaan dia terhadap Allah dan kewalian dia terhadap Allah dalam keadaan dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia jelas bukanlah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa a'liya'i syaitan. Bahkan kata Syekhul Islam, barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk musuh-musuh Allah dan termasuk dari wali-wali syaitan. Ini merupakan sebuah patokan yang sangat jelas. Bisa kita lihat, lihat orang-orang dengan patokan yang seperti ini. Jika dia mengaku mencintai Allah dalam keadaan dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk dari aulia Allah. Bahkan bisa jadi dia termasuk dari aulia syaitan, bahkan bisa menjadi dari a'da Allah, musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, ini katakan kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Allah terhadap rasulnya. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah. Para kaum-kaum yang lainnya, mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah mihnatan lahum. maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, sebagai ujian bagi mereka. Wa qad bayyanallahu fiha anna man ittaba'a ar-rasula fa inna Allaha yuhibbuhu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat itu, ayat ini, bahwasannya barang siapa yang mengikuti Rasul maka dia mencintai Allah Subhanahu. Fa inna Allaha yuhibbu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Wa man idda'a mahabbatallahi wa lam yattabi' ar-rasula sallallahu alaihi wasallam falaysa min auliya'illah. Barang siapa yang mengaku kecintaan dia terhadap Allah dalam keadaan dia tidak mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah dari wali Allah. Wa in kana katsiran minan nas, walaupun sebagian besar dari manusia, yadhunnuna fi anfusihim, melihat, menyangka dalam diri-diri mereka, au fi ghairihim, atau bagi menyangka bahwa orang lain, annahum min awliya'illah, mereka adalah wali-wali Allah, wala yakununa min awliya'illah, mereka bukanlah termasuk dari golongan wali-wali Allah. Fal yahudu wan nasara yad'una annahum awliya'ullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengaku-ngaku, mengklaim bahwasanya mereka adalah wali Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uhu, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, falima yu'adzibukum bidzunubikum? Kenapa jika seandainya hal seperti itu, kenapa kalian diadab dengan dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq, akan tapi kalian hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka mengatakan, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tilka amaniyuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur atas apa yang kalian sebutkan. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Akan tapi yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik, falahu ajruhu, maka bagi dia pahalanya, pahala di sisi Rabbnya, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Wa kana musyrikul Arab, kata Syekhul Islam selanjutnya, dulu orang-orang musyrik Al-Arab yad'una annahum ahlullah, bahkan mereka mengaku, orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, mereka bahkan mengaku bahwasannya mereka adalah ahlullah, wali-wali Allah. Lisuknahum makkata wa mujawaratihim al-baita, hanya dikarenakan mereka tinggal di Mekah dan tinggal bertetangga dengan Al-Ka'bah. Wa kanu yastakbiruna bihi ala ghairihim, yang kemudian mereka menyombongkan diri dengannya atas kepada selain mereka. Kama qala ta'ala, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Sungguh kanat ayati itu telah kami baca, ayat-ayatku telah kami bacakan, telah dibacakan atas kalian, akan tetapi kalian mundur di atas tumit-tumit kalian. Mustakbirina bihi, dalam keadaan sombong dengannya. Samiran tahjurun, mereka kalian meninggalkan dalam keadaan bercakap di malam hari. Wa qala ta'ala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka. Dan jika yamkuru bika alladhina kafaru, orang-orang kafir mereka berbuat makar terhadapmu agar ingin mereka menetapkanmu atau membunuhmu, kata Allah Subhanahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ihi. Bagaimana mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghalangi dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'i. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi apa? Wali-wali Allah. Inna awliya'uhu illal muttaqin, illal muttaqun. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Sesungguhnya wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Walakin aktsaruhum la ya'lam. Akan tapi mereka, kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Fabayyana subhanahu anna al-musyrikina laysu awliya'ahu wala awliya'u baitihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang disebutkan menjelaskan bahwasannya mereka orang-orang musyrik al-Arab, baik dari kalangan Quraisy ataupun selainnya, mereka bukanlah wali-wali Allah dan juga bukan wali-wali dari Baitullah al-Ka'bah. Innama awliya'uhul muttaqun. Yang merupakan wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wa thabata fi sahihaini an Amr bin As qala, dan telah sabit dari sahihain dari Amr bin As radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jiharan min ghairi sirrin, lantang, dalam keadaan beliau berkata dalam keadaan lantang tanpa berbisik-bisik, inna ala fulan laysu li bi awliya'i, sesungguhnya keluarga fulan bukanlah mereka dari waliku, yakni ta'ifat min aqrabihi, beliau menyebutkan apa, sekelompok dari keluarga dekat beliau, innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin, sesungguhnya waliku adalah apa, Allah subhanahu wa ta'ala, penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Wa hadha muwafiq, ini cocok dengan sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah maula mereka, maulanya, dan Jibril dan salihul mu'minin wal malaikah ba'da dhalika dhahir, dan setelah itu apa, para malaikat. Wa salihul mu'minin huwa man kana salihan minal mu'minin. Yang dimaksud dengan salihul mu'minin adalah orang-orang yang saleh dari kalangan kaum mu'minin. Wa humul mu'minun al muttaquna awliya Allah. Mereka adalah orang-orang mukmin yang bertakwa, mereka itu adalah wali-wali Allah. Wa dakhala fi dhalika, masuk ke dalamnya, masuk ke dalam mereka, yakni salihul mu'minin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wasairi ahli bai'atir ridwan alladziina baya'ahu tahta asy-syajarah, dan para sahabat yang merupakan termasuk dari para sahabat yang berbaiat dengan bai'atur ridwan, yang mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, wa kanu alfan wa arba'amiyah, yang di mana jumlah mereka ketika itu, para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan, ada 1400 orang. Wa kulluhum fil jannah, dan mereka semua ini, 1400 orang ini, mereka semuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang thabit dari sahih an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah, tidak akan masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, salah seorang pun yang mereka membaiat di bawah pohonnya, ini mengikuti bai'atur ridwan. Wa mithlu hadhihi al-hadits al-akhir, inna awliya'il muttaqin ayyan kanu wa haitsu kanu. Dan semisalnya dari hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awliya'il muttaqun, sesungguhnya penolongku, waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Ayyan kanu, siapapun mereka, wa haitsu kanu, di manapun mereka, kapanpun mereka hidup. Mereka selama mereka bertakwa, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia, mereka itu adalah wali-wali Allah, wali-wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah mereka yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada, siapapun mereka, bentuknya seperti apa, kulitnya hitam ataukah putih ataukah merah, semuanya ketika mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan di dalam sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah syarahnya akan syarah dari Syekh Saleh Al-Syekh akan dibacakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.